Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para habib, para ustaz selalu memperingatkan, jangan kasih anakmu sesuap nasi yang tidak pasti halal. Selalu memperingatkan, selalu hitunglah itu nasi di piring tempat makanmu itu, air yang diminum oleh anakmu. Selalu perhitungkan, jangan sampai ada satu anasir haram yang masuk melalui mulut dia ke dalam perut dia, diolah oleh usus, kemudian diurai menjadi zat-zat, menjadi protein, menjadi lemak, menjadi segala macam, dan kemudian masuk dalam darah, dan dia mengalir, kemudian darah itu akan menentukan denyut jantungmu, akan menentukan seluruh kerjanya urat saraf sampai ke otakmu, akan menentukan dialektikanya dengan segala macam getaran elektromagnetik di kepalamu, akan menentukan supply-nya ke otak kiri, ke otak kanan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada satu unsur haram dari makanan yang dimakan oleh anakmu, maka dia akan menciptakan mudarat-mudarat secara akumulatif dan tidak bisa dihitung oleh ilmu manusia. Jadi kalau diturutin, ya Allah, susah banget untuk bisa benar-benar makan sesuatu yang halal. Maka mungkin itu sebabnya Tuhan Maha Pemaaf, karena manusia tidak akan punya ilmu sampai sedetail itu. Kita bisanya itu ya hanya satu tahap, satu petak. Jadi misalnya kalau beli apa-apa di warung, warungnya jelas menjamin halal, ya sudah, itu yang kita beli. Kita tidak bisa dikejar di belakang warung ini bagaimana asal-usulnya, kan begitu. Jadi bekal kita, saya kira, kalau hanya pakai ilmu dan penelitian untuk mengetahui sesuatu itu halal atau haram, kan tidak mampu kita. Maka bekal kita yang terbaik dalam hidup ini adalah istighfar. Selalu mohon ampun kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kalau tak sengaja ada makanan haram masuk ke dalam mulut kita, meskipun kita tidak mencurinya, tapi ternyata yang kita beli itu barang curian misalnya, sehingga kita sebenarnya menjadi tukang tadah, itu masih ada netralisatornya, masih ada eliminatornya, yaitu ampunan Allah. Dan untuk mendapatkan ampunan Allah itu jalannya cuma satu, yaitu membiasakan memohon ampun. Ya, kalau orang Islam selalu beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MH Ainun Najib untuk Delta FM.